Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faya hadratal mukarramin, ulama'an al-kiram, wa habaiban al-iwam, para kiai, para masyayikh, terutama tumateng sedaya konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kula hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita kepanggih malih wonten ing acara pengaosan kitab hikam menika. Mandar muga kula kali sampean dados tiyang ingkang angsal barokah kitab ilmu kitab hikam menika. Kula kali panjenengan sakniki tutuk dateng nomor 71. Sampean buka singasto kitab, kitab gundule, miku nomor 71 atas sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitarani amin. Mata a'toka ashadaka birrohu. Mata, kapan-kapan a'toka maringi sopa Allah ka ing siro. Ayyuhal arifu he wong kang ma'rifat ing Allah. Al-mutayakidhu tur kang iling ashada mongko nyaksiaken sapa Allah, meruhaken sapa Allah ka ing sira birrohu ing sifat baguse Allah. Ai sifata birrihi tegese ai sifati birrihi tegese pira-pira sifat kebagusane Allah. Napa maun sifati Allah sing bagus? Minal judi bayane saking loman, minal judi bayane saking loman, wal karomi tegesi loman, wal ihsani lan gawe bagus, wal lutfi lan welas, wal atfi lan banget welase, wa ghairi dhalika lan liyane mengkunu-mengkunu al madhkur. Wa mata mana'aka lan kapan-kapan nyegah sopo Allah ka ing sira ashhada mongko nyaksiaken sapa Allah ka ing sira qahrahu ing sifat penyerenge Allah. Ai sifatihi tegese ing pira-pira sifati Allah. Al-qahriyati kang bangsa nyereng, allati kang taqtadina trapi apa sifat al-qahra ing nyereng, wal ghalabatalan nglindih utawa menang, wal ghalabatalan ngelindih bayani minal jabariyati bayani saking sifat nyereng, wal kibriya ilan sifat agung, wal izzati ilan sifat mulio, wal istighna ilan sifat semuki. Teti fahuwa mengkote Allah fi kulli dhalika in dalam saban-saban mengkunu-mengkunu halatain, ay fi kiltal halatain tegesi in dalam mengkunu-mengkunu tingkah luruh, ikum muta'arifun zat kang ngenal ilaika maring siro. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, dawuhne Kyai Musonib, mata aqtaka ayyuhal arifu almutayaqidhu ashadaka birrohu. Kapan-kapan Gusti Allah niku maringi sesijine peparing. Apabila Allah memberikan satu pemberian kepada kita, yang jelas pemberian itu menurut hati kita adalah merupakan satu kenikmatan. Kalau Allah memberi satu pemberian kepada kita, berarti ashadaka birrohu, Allah menampakkan sifat-sifatnya yang baik kepada kita. Sampean dikai suge niku tandane Gusti Allah ngetokno nang sampean. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu punya sifat welas datang panjenengan, Allah itu punya sifat seakan datang panjenengan. Karena sifat-sifatnya Allah yang baik itu banyak diantaranya. Niki menurut pandangan kita, pandangan secara akal disik, ojo melihat kepada hakikatnya. Sifat-sifatnya Gusti Allah yang terlihat baik menurut akal kita, yang pertama diantaranya loman. Allah niku loman nang kulo sampean. Sak koncoan ono di SD, sak bangku sampai di SMP, SMA, parang tutuk nang perguruan tinggi pencar, sampai nang penggaweane pencar. Konco sing situk ne cukup dadi nun sewu, wakmudin onok di deso, sing situk ne mang iso merangkak dadi menteri agama. Niki jelas orang yang sekolahnya bareng kali konco sing dadi mudin mang terus dadi menteri agama, dia punya anggapan bahwa Allah sedang menampakkan sifatnya yang baik kepada orang itu. Lek ngeroso api, lek mboten ngeroso kurang ae. Jadi tondo nih ngoten. Atau Allah menampakkan sifatnya yang baik. Podo-podo anak ewang tani, podo-podo anak ewang melarat, nang Allah dipun paringi wajah ayu lek wedok, lek lanang dipun paringi wajah sing ganteng, atau penampilannya oke, masih mboten pati ganteng, mboten pati ayu. Sehingga dengan modal ganteng, dengan modal penampilan yang oke, dia bisa menerima kenikmatan dengan cara menjadi bintang film atau menjadi foto model dan lain sebagainya. Ini tandanya Allah menampakkan kepada orang itu tentang sifat-sifat bahwa Allah itu berbuat baik kepada kita. Welas, sifat welas, itu tabrakan, tuwar, ajur bise. Nun sewu pamane, sak montor mati kabeh siji urip. Padahal menurut perkiraan orangnya mati semua, tapi niku mboten. Ini tandanya Allah sedang menampakkan sifat welasnya datang orang itu tadi. Tapi wa mata mana'aka, kapan-kapan Allah niku nyegah datang kulo sampean. Kita punya keinginan yang kuat, kita punya keinginan yang tangguh. Karena kita punya keinginan yang tangguh, sedangkan sesuatu yang dituju hanya satu, kayak dene wong bal-balan. Orang bal-balan itu di antara dua kesebelasan, mereka itu sama-sama yakin, sama-sama mantep bahwa dia itu akan memenangkan pertandingan. Sing disebut, sing direbut, bale nek siji. Nah, untuk orang yang kalah dalam pertandingan itu harus punya perasaan, mestinya punya perasaan bahwa Allah sedang menampakkan sifat kohrunya kepada kita, sifat pemaksaan kehendak. Bayangno sampean uang kadung bondo, latihan menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga untuk memperoleh sebuah kemenangan dalam kompetisi dengan kekuatan yang ngotot, ternyata dindek nang Gusti Allah, krek entek wis, keinginan kamu pupus sehingga terpental, tidak ikut dalam semifinal, tidak ikut dalam final. Ini tandanya bahwasanya Allah itu punya sifat kohru. Allah iku miso makso nang kula sampean. Ana uridu wa anta turidu wallahu fa'alul lima yurid. Aku punya kehendak, sampean punya kehendak. Tapi dibalik kehendak kita berdua, dibalik kehendak kita sesama manusia, kita harus menyadari bahwasanya kehendak yang paling kuat adalah kehendak ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Iku tandanya Gusti Allah duwe sifat meksa. Mau tak mau sampean kudu iki. Gelem tak gelem sampean kudu ngene. Jarine sampean kula niki kudu ngedul, soalnya kula niki belet pipis. Nek kidul niku wonten jedinge, nek kidul niku wonten kaline. Lek kula mboten pipis dadi penyakit niki yo napa kula ngken mati kula lek kena penyakit. Iku lak jari sampean. Lah jari Gusti Allah, bah kon matek, bah kon ndak pipis, bah kon wetengmu blending, krana ngembeng pipis sak karepe wis. Pokok aku ngongkon kon ngalor. Lho, ya napa ngoten? Itu adalah sifatnya Allah yang kohru. Lek kula ambek sampean mboten menyadari bahwa Allah ini punya sifat kohru, maka kita akan mudah menyalahkan orang lain, terutama saudara kita sendiri, kawan kita sendiri yang pada saat ini menjadi lawan kompetisi kita, lawan politik kita. Loro ati, wong kepethung di dalan ndak nyopo. Polai awake kalah, polai awake mboten tepak. Lek panjenengan ndak nyopo hanya mergo krana kompetisi kalah, berarti panjenengan itu enggak sadar bahwa sebetulnya yang memaksakan sampean untuk kalah itu adalah Allah. Sampean ndak faham lek Gusti Allah itu mempunyai sifat qahriyah. Oh, dikiranya krana sampean wong api-api. Oh, dikiranya sampean iku wong pangkat-pangkat tok, akhirnya sampean kudu menang kompetisinya. Kata sepak bola dunia yang asalnya namanya terkenal, namanya sudah ada di papan kelas atas, tapi ternyata justru dimenangkan oleh klub-klub yang klasteri. Klub-klub yang sama sekali tidak diandalkan itu justru menang. Loh niki loh, tanda nilai Gusti Allah niku enggak ada sifat kohriyah. Allah niku enggak ada sifat makso. Sampean kepingin duwe klambi ireng, meten teng sing kepingin duwe klambi ireng. Saking kepingine. Ojo sampe rego 10.000, masih sak meter sak juta tak tuku cak aku lek kadung kepingin. Sampean punya keinginan yang kuat. Duwe ya ono, sing kate dituku ya ono. Budal nang Pasuruan katene tuku klambi. Tapi Allah punya sifat kohriyah. Duwe ono kekarepan kuat, toko ni buka. Budal nang Pasuruan tuntun ibon agung tabrakan. Dier, sikile potong, digawa nang celaket, nang rumah sakit. Worong sing katene tuku klambi ireng sekalipun keinginan Anda kuat. Uangnya banyak sampean sudah berangkat. Tapi Allah enggak menghendaki, enggak kira tuku klambi ireng sampean. Sak monten sifat kohrune Gusti Allah. Kemauannya Allah itu sangat kuat. Jadi Allah itu punya sifat kohriyah. Jadi ketika kita punya keinginan tidak sukses, duwe keinginan kok mboten berhasil, berarti Allah sedang menampakkan sifat kohriyahnya kepada kita. Lek wis sampean ngerti lan krungu bahwa sing ndadekno sampean iku gagal Gusti Allah, kok sing ndak nyopo ae nang dulur podo islame, berarti sampean iku ndak ridho nang kodoke pangeran. Lek sampean ndak ridho nang kodoke pangeran, berarti sampean katene musuhan karo Gusti Allah. Lek sampean katene musuhan karo Gusti Allah, ya ojo meneng di bumi mriki sampean dikongkon metu nang pangeran. Katene nanti sampean. Wong di dunia niki enggak dane Gusti Allah. Tadi sampean dikai keputusan nang Gusti Allah katene ndak nerimo. Sekabehane wong sing pendapatnya ndak podo karo awake di SMS di ilokno ngeten, diketenaken lha apa sampean SMS iku? Nopo perlune sampean ngilokno wong iku, Cak? Mboten wonten perlune. Masih sampean SMS sampe ping sak juta. Apapun yang menjadi keinginan Anda kalau tidak sama dengan sifat kohriyahnya Allah, jelas kalah kekarepane sampean. Ora bakal menang sampean. Jadi ya monggolah kita kembali datang Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dunya niki dudu tek kula, dudu tek sampean. Dunya niki tek Gusti Allah. Lek wis tek Gusti Allah ya apa jare Allah? Kayak dene sampean tuku mobil. Lek sik ana ndek omahe wong iku tek wong. Tapi lek wis tek sampean dhewe dikuwapakno ae mobil iku ya apa jare sampean? Enak-enak mlaku moro tindek disekek ndek omah ditongkrongno bane dicoploki kabeh papat katene apa wong tek dhewe. Jarane sing delok, oh jadi coplok. Ya opo sampean niku wong barengan motor mlaku-mlaku ngono bane dicoplok ndak kena sampean niku. Jare sing dhewe motor masih ndak kena katene apa wong barengan tekku. Lho, lek wis muni tekku ngeten, kula mbek sampean ndak oleh melok-melok. Kudu nerimo. Apapun yang terjadi itu semua adalah kehendaknya Allah. Ono ndak iki mestine sing anu iki. Mestine sing berhasil kudu iki. Kudu klub Inggris. Duduk Jerman, krono Inggris iki wis kawaan. Krono Inggris iki pemainnya hebat-hebat. Iku lak jari sampean nah. Jari Gusti Allah mboten, masih hebat-hebat. Jari menungso, jari Gusti Allah kalah. Tak iso menang. Dadi sifate Gusti Allah nikilah yang menjadikan kita untuk menerima paksaan saking ngersane Gusti Allah. Kula mbek sampean iki dipaksa nang pangeran. Mau enggak mau harus itu. Zaid nang Gusti Allah ditakdir dadi wong melarat. Nun sewu. Masih wis nyambut gawe sampai gegere kaya wau, ndak kira sugih. Tapi lek Zaid nang Gusti Allah ditakdir dadi wong sugih, meneng leha-leha, lungguh keturun saking doyane turu. Nyambut gawe ndak patek semangat, kliyeng-kliyeng kaya arek perawan. Tapi Allah ngersakno Zaid niku dadi wong sugih, tetep dadi cak. Wal ghalabata lan sifat kemenangan ndak ana menungso sing bisa ngalahno Gusti Allah setinggi apapun pangkatnya sak dukura pira ae ilmune anake sapa mawon kiai sak pira ae aja mek bapak presiden mawon masih wis ratu sak donya lan iki ndak akan mungkin dia memenangkan pertandingan melawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kemenangan berarti yang menang ini Gusti Allah. Oke, kita usaha. Selagi masih belum final, kita berusaha. Oke, tapi lek berusaha ini wis mentok. Kok sih kalah mawon sampean? Nun sewu, ojo sampai kekalahan sampai niku ndadekno wong sing brutal, ndak kenal nang hukume Gusti Allah. Sampean harus sadar nek donya iki sampean ndak melok duwe. Mas yo suwinten mau ndak melok duwe. Apa maning kepet-kepet koyo Yazid ngeten iki. Duh, Zid apa kon niku? Dano oleh blas masih pidato ngomong ngeten iki dano oleh lek mboten kebarengan karo hidayat saking ngarsane Gusti Allah. Mbok yo to dikuwapakno, diemban, ditunggu, kuatir celoko, kuatir cidro, kuatir kena musibah, lek wayahe mati, dikeloni niku lho mati ono dikelonan. Iku jenenge sifat kohrune Gusti Allah. Minal jabariyah Allah niku enggak ada sifat menang, nyereng. Wal kibriya Allah niku enggak ada sifat agung, kaanok keagungan yang mengalahkan keagungannya Allah. Wong Amerika niku perang nyerbu, bleng ngebom sepisan Irak kena kalah. Tapi niku ndak langsung. Tapi lek Allah niat nyerbu ojo mek wong Amerika masih sak donya dintekno sepisan koyo zamane Nabi Nuh karo banjir entek blek habis semuanya. Sak donya dikeremno lebokno nang banyu katene apa sampean. Waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wastawat 'alal judi. Niku peristiwane Nabi Nuh. Kurang ya apa? Tak iso nglawan Gusti Allah. Mesti Allah niku menang. Sampean punya kehendak apa saja, kalau bertentangan dengan kehendaknya Allah, mesti kalah. Tapi sampean punya kehendak apa saja, kalau sesuai dengan kehendaknya Allah, pasti menang. Dadi lek ana wong bedhekan, pamane niki nggih nuwun sewu, pilgub iki sapa kira-kira sing menang? Napa jawabane? Orang yang dikehendaki untuk jadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikuwapakno ae tetep akan terjadi tudzillu man tasya wa tu'izzu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Diusahakno yo apa mawon sing menang iku tetep karsane Gusti Allah. Tetep kekarepane Allah Subhanahu wa taala. Wal izzah lan mulya wal istighna lan semoga. Ya Gusti Allah niku semoga. Nek menungso ndak iso semoga, aku ndak butuh nang kon. Nggih tepak ndak butuh, lek do pak butuh, ngesot. Wong sak gedene apa, sak pinten pangkate, sak piro titele, tidak mungkin dia tidak akan butuh kepada orang bawah. Mesti butuh nih. Wong kuat de sing dadi menteri puluhan tahun, dadi presiden puluhan tahun, ndak tahu nyopo nang rakyat cilik bareng wis mati, sapa sing ngeduk kuburane? Ya ndak kira menteri, sing ngeduk kuburane orang-orang rakyat kecil yang biasa kerja datang sawah, kerja datang tegal, sing biasa ngoli batu, itu tandanya bahwa manusia itu tidak akan bisa memakai sifat istighna. Manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan terhadap orang lain, ben saged. Mesti menungso niku butuh nang wong. Krono niku kula ambek sampean, ayo ojo elek-elek. Nang wong niku ojo elek-elek. Yo ojo mentang-mentang mulai awak ini ku dadi wong gede. Yo ojo minder mulai dadi wong cilik. Mboten katik pun. Biasa mawon cilik karo gede niku padha ae. Pangkat karo orang rakyat jelata niku sama. Enggak ada bedanya. Orang pangkat akan membutuhkan rakyat yang paling kecil. Rakyat kecil juga membutuhkan sampean. Mek delokane tok ae wong pangkat poleh akeh duwe koyok-koyok ndak butuh. Tapi asline tetap butuh. Mboten saged menungso mboten butuh nang menungso niku mboten saged. Nah, lek kula kali sampean niku sadar bahwa pemberian saking ngarsane Gusti Allah itu adalah merupakan penampakan Allah dengan sifat-sifatnya yang baik. Dan Allah mencegah kemauan kita itu merupakan perwujudan bahwa Allah sedang menampakkan sifat-sifat pemaksaannya datang kula panjenengan. Fahuwa mongko utai Allah fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika. Berarti Allah niku nyopo ngenal nang sampean. Sampean nang Gusti Allah dikei donya sing akeh. Disopo nang Gusti Allah le. Kontak kei donya le, hati-hati donyamu ojo kon gawe maksiat. Inggih Gusti Allah niku ngenal nang sampean, ngenali kelawan cara ngekei apa-apa. Le, kon niku tak kei jabatan le, ojo sewenang-wenang. Jabatan niku teko aku tok murni, peparingku. Jadi jangan kamu salah gunakan jabatanmu le. Cari Gusti Allah ingge, ngendiko dawo Gusti. Mesti ngoten. Ini adalah pengenalan Allah Subhanahu Wa Taala di sopo nang Gusti Allah. Setiap terjadi perubahan nasib pada diri kita, itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengenali diri kita. Ai muqbilun alaika, tegese madhep sapa Allah alaika ing atase sira, wa muridun lan kang ngarepaken mingka saking sira, ngarepaken antak rifa ing yen to kenal sapa sira hu ing Allah. Lek Allah niku ngekei apa-apa nang sampean, baik sesuatu itu menyenangkan ataukah menyusahkan, membahagiakan atau mengecewakan, maka kedua-duanya ini adalah sebuah tanda bahwa Allah niku nyopo. Nang kula sampean niki nyopo? Mukbilun alaika wa muridun minka anta'rifahu. Allah menghendaki agar sampean niku kenal nang Gusti Allah. Karepe niku ngeten, sampean dagang, sret dukur-dukur-dukur marang anjlok, glek. Alhamdulillah Gusti, matur nuwun teng panjenengan kula dipun paringi anjrot. Napa kok muni alhamdulillah? Karena kita sadar bahwa saat itu kita sedang disopo nang Gusti Allah. Sampean dikai pangkat sing asale anake wong tani biasa dodolan rujak, dodolan cingur, nang Allah ditakdir dadi wong pangkat duwe bayaran sak wulan 7 juta, 12 juta, 15 juta padahal anake wong dodolan bohong. Lek sampean niku kenal nang Gusti Allah langsung muni alhamdulillah. Awak dikai pangkat koyok ngene duwe bayaran sakmene, ini adalah murni merupakan fadlum minallah, merupakan pemberian saking ngersane Gusti Allah. Lain daripada itu tidak. Sak lintune niku mboten, Bun. Fadlum minallah hanya merupakan fadl saking ngersane Gusti Allah, anugerah saking ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi fa innal wahida, mongko sak temene wong siji minna saking kita, idza arada arikalane ngarepaken sapa wahid ayak rifa ingin to kenal hu ing wahid sapa ghairuhu liyane wahid, fa imma ayun ima, mongko ono kalane yen to paring nikmat sapa wahid alaihi ing atase ghair, wa imma ayu akibalan ono kalane yen to nyiksa sapa ahatu ing ghair, pakulun mongko tae saben-saben siji minhuma saking ahad wahid lan ghair, minhuma saking in'am lan iqab, in'am lan muaqabah. Bali edomir niku ecoe didamel takwil masdar mawon an'ama yun'imu in'aman, dadi kulun minhuma ai in'am aqaba yu'aqibu mu'aqabatan, dadi kullun minal in'am wal mu'aqabah. Sababun iku dadi sebab fi ma'rifati dzalikal ghair, ing dalam oleh kenal, ing dalam kenale mengkono-mengkono wong liya lahu maring wahid. Dadi padha mawon karo menungso, menungso niku lek kepingin kenal nang wong sing durung tau dikenali, cara yang paling tepat untuk mengenalkan diri kepada orang lain adalah yang pertama bisa memberi kenikmatan. Mbo ngekei jasa, mbo assalamualaikum, tawa kacang, tawa rokok, tawa mangan. Ini adalah sebuah lantaran supaya kula mbek sampean kenal nang wong liya niku wau. Atau sekalian kita meletakkan sesuatu yang dapat menyakitkan hati. Ojo nanggung, lek nanggung koyok-koyok nang awak niku dapat kenal. Koyok dene guru sekolah niku biasane murid sing dikenal niku nomor 1 biasane niki. Murid sing pinter, pinter nemen niku ben taun mesti oleh beasiswa. Niku mesti dikenal nang guru. Nomor 2, murid sing buwethi ben sekolah telat tetok ditindak kongkon ngadeg pancet ae telat. Barang dikongkon ujian, dikongkon ulangan, kuartal abang terus mlebu nang sekolahan mesti turu tok. Lho ngeten iki lho sing gampang dikenal nang guru. Perbuatan yang nyeleneh itu bisa menjadikan orang lain mengenal kita. Nonton peribahasae tiang-tiang sing muni ngeten, kalau kita ingin dikenal oleh masyarakat Indonesia, tolong masuk ke rumahnya Pak SBY, langsung kencing ada di meja ruang tamu. kenal kabeh wong sak donya nang sampean. Ono wong ngoyo nek meja mlebu koran sampean moro, masih waras diarani edan nang wong. Jangankan orang besar, rakyat paling kecil pun akan kenal dengan sampean. Tepak akeh-akeh daya moro ngadeg ngoyo nek nunggu meja. Apane lak dadi mayorane wartawan moro sampean. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kenikmatan kepada kita. Kadang-kadang Allah mencegah kenikmatan kepada kita, memberi muakobah, memberi balak, ngekei musibah. Ini tandanya Gusti Allah menghendaki supaya sampean iki kenal lan Gusti Allah. Dalam hati ini biar terperanjat bahwa datangnya kenikmatan atau musibah ini tak lepas dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ati kula mbek sampean kudu munungeten, kudune munungeten, ndak mungkin akan ada asap kalau tidak ada api. Lek ono rezeki teko ndak mungkin ndak ono sing ndak nekakno, mesti ono sing nekakno. Sopo sing nekakno? Ya Allah Subhanahu wa taala. Dikai coba cek hebate, sampai koyok-koyok katene putus asa. Ojo putus asa, panjenengan kudu ingat, Allah sing ngekei saiki. Aku dikai ngene nang Gusti Allah. Aku diberi begini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya nikmat, datangnya siksa, datangnya bala, kita merasa bahwa ini adalah merupakan satu kenikmatan saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Lah ini lek kula kali sampean niku paham. Lek ndak paham ya mboten. Lek api muni alhamdulillah. Lek elek muni innalillah. Lek api alhamdulillah. Ono bapak ni mati innalillah. Ulah apa sampean bapak ni mati ku innalillah. Dulure mati innalillah sak jane lho nggih sak jane. Ya dipersilahkanlah panjenengan muni innalillah tapi ojo nemen-nemen. Mati niku wis diatur nang pangeran. Masih sampean ndak nangis yo mati. Masih yo sampean nangis yo mati. Padha ae. Kita kepaten orang yang tercinta innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke rahmatullah Bapak Mujiono dengan alamat Sukun Sari RT2 Kecamatan Purworejo umpamane. Oke, kita mengatakan innalillah, tapi jangan dijadikan ini balak merupakan cobaan. Mboten. Iku tondo lek Gusti Allah iku nyopo nang sampean. Nek coro kita ilmu hikam sakjane, ojo sampe nangis. Muni innalillahi rojiun iku ndak pati penting. Apa yang terpenting dari kejadian mati itu? Yang pertama, ada orang meninggal dari keluarga kita. Yang pertama harus kita ingat, ini adalah sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga kita. Yang pertama, yang kedua, dengan adanya keluarga kita yang mati, berarti kita harus menyadari bahwa kita pun nanti akan mati seperti keluarga kita itu. Ngoten to. Ono wong mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mari dipendem oleh pitung dino ahli waris rebutan mas warisan. Ulah apa pian muni innalillahi lek kelakuane koyo ngoten. Ndak katik muni dawa-dawa tapi sing apik lah tingkai. Ono wong mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun krana sing mati kiyaine. Krana sing mati ustate nangis. Mari nangis tibake kok bengine ndak sembahyang isa. Ulah apa pian ngoten niku? Tak perlu. Ono wong mati oke lah orang mati. Kita harus sadar bahwa dalam kita, hati kita harus sadar bahwa kita nanti juga akan mati seperti itu. Lek wis katene mati koyo ngoten sampean ae sing ati-ati. Ojo sampe ngelakoni kelakuan sing melanggar perintahe Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mantar mugi wonten manfaate. Kangge kula sapa panjenengan sedaya fitni wa dunya wal akhirah. Sakmenten ingkang saged lumaturake. Hadanallahu ayyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.